Takrar Sajidah ya. Ini sudah sampai di pembahasan seputar apa ya? Seputar mengusap muzah. Halaman 138. Bismillahirrahmanirrahim. Babu masih alal hufa, ini bab menjelaskan mengusap muzah. Al hufani libasun fi rijli yasturu jami al qadam ma al ka'baini mutakhadun min jildin aw ghairi. Khuf ya, khufan atau dua muzah adalah pakaian kaki. Pakaian kaki yang menutupi seluruh kaki beserta dua mata kaki. Pakaian ini biasanya dibuat dari kulit atau yang lain. Falabsul khufaini minasunanis tsabita 'ala nabi. Memakai khuf ini ya sepatu ya. Ini termasuk kesunahan yang diriwayatkan dari Nabi. Wa qala Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una sahabiyan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala khufaini. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ada 70 sahabat yang menceritakan kepadanya bahwa Nabi mengusap dua muzahnya. Wahwa ruhsatun fil wudu la fil ghusli. Mengusap muzah adalah kemurahan untuk wudu tapi tidak untuk mandi. Mas'alatun ayyuhuma afdal almasu alal khufain am ghuslu rijlain. Mana yang lebih utama antara mengusap dua muzah atau membasuh kaki? Al afdalu ghuslu rijlain li'annahu al-aslu illa fi suratan. Yang lebih utama membasuh kaki daripada mengusap muzah, karena membasuh kaki itu kewajiban yang asli, kecuali dalam dua penggambaran. Penggambaran yang pertama, liman yasyuku fi jawabil mashi ay dalilihi, bagi orang yang ragu kebolehan mengusap muzah ya. Bagi orang yang ragu dalil kebolehan mengusap muzah, ini lebih baik mengusap muzah bagi dirinya daripada membasuh kaki. Yang kedua, waliman wajada fi nafsihi karahiyatan mashi fal afdalu lahu huna al mashu. Yang kedua, bagi orang yang tidak suka ya, yang dalam hatinya ada ketidaksukaan mengusap, maka bagi orang ini dia juga disunahkan mengusap muzah. Ahkamul mashi alal khufaini khamsatun. Hukum mengusap muzah ini ada lima. Yang pertama, wajib idza tawaqqafa alaihi idraku waqti sholati fardin aw nahwihi. Yang pertama, menemukan waktu sholat fardu atau yang lain, tergantung padanya. Jadi durasi waktu mengusap muzah dan membasuh kaki itu kan lebih singkat mengusap muzah ya. Kalau mengusap muzah dia bisa menemukan waktu sholat, bisa sholat dalam waktu. Kalau membasuh kaki tidak bisa, maka dalam hal ini hukumnya wajib. Yang kedua, mandub idakana sayafutuhu bikos lirijlaihi sholatul jamaah. Yang kedua, sunnah bila membasuh kaki bisa mengakibatkan tidak mendapatkan sholat jamaah ya, kehilangan sholat jamaah. Jadi kalau mengusap muzah bisa mengikuti sholat jamaah, kalau membasuh kaki tidak mengikuti sholat jamaah, itu lebih sunnah mengusap muzah. Yang ketiga, mubah. Yang ketiga, mubah ya. Al aslu fihi idza lam yalbasu imtithalan. Mubah itu adalah hukum asal ya. Hukum asal mengusap muzah itu mubah bila memang mubah bila memang tidak memakai muzah dengan tujuan melakukan kesunahan ya, imtisal ini ya, melakukan perintah. Yang keempat, makruh takrirul masfi wa ghuslihi li'annahu ya'ibul khuf. Makruh bila mengulang-ulangi mengusap atau membasuh. Jadi membasuh muzah atau mengusap berkali-kali itu hukumnya makruh. Mengapa? Karena hal itu bisa merusak muzah. Kemudian yang kelima, hurmah ma'asihah idzakana maksuban. Haram ya, haram tapi sah bila muzahnya curian. Kemudian wa ama'a adamisihah idzakana rajulu muhriman. Haram dan tidak sah bila seorang laki-laki dalam keadaan ihram. Karena laki-laki kalau ihram itu kan tidak boleh memakai hal-hal yang ada jahitannya ya. Lubsul mahid itu kan termasuk keharaman ihram. Muddatul mashi lil mukim yaumun wa lailah. Bagi orang yang tidak dalam perjalanan, batas maksimal mengusap muzah adalah 24 jam. Walil musafiri salah satu ayam bilayaliha. Dan untuk musafir boleh mengusap muzah hingga 3 hari 3 malam ya. 3 kali 24 jam. Wasartu safari ayakuna mubahan tawilan 80 km fa'aksar. Syarat perjalanannya harus diperbolehkan syariat dan harus jauh ya. Perjalanan jauh itu ukurannya 82 km lebih. Ibtida'ul mudah min intiha'il hadas al-ka'ini ba'dal lubsi. Permulaan waktu dihitung dari berhentinya hadas ya. Berhentinya hadas yang datang setelah memakai muzah. Kama qala sahibu shafati jumat ruhi safi wudu'i kulli hadiri yaman wa lailatan walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi ma'alayaliha ma'al ihdasi. Jadi bagi setiap orang yang tidak dalam perjalanan, dia diberi kemurahan mengusap muzah selama 24 jam. Dan bagi orang yang musafir yang safarnya atau perjalanannya diperbolehkan melakukan qasar, diperbolehkan hingga 3 kali 24 jam. Dan itu dihitung dari berhentinya hadas. Surutu jawazil masfi sitatun. Syarat kebolehan mengusap ada 6. Yang pertama, lubsul hufaini ala taharatin kamilah. Memakai huf dalam keadaan suci yang sempurna. Labisahuma ba'da ghusli rijlain. Falau labisa ba'da ghusli ihda rijlaini ahadal khufaini lam yasih hal masu alaihi. Jadi maksud suci yang sempurna adalah memakai dua muzah setelah kedua kaki sudah dibasuh. Maka andai kata ada orang yang membasuh satu kaki kemudian memakai khuf, lalu di kaki yang berikutnya juga melakukan hal yang sama, maka tidak diperbolehkan mengusap karena memakai khufnya tidak dalam keadaan sempurna wudu. Syarat yang kedua, ayakun aqawiyah ini. Muzahnya harus kuat. Bihaitsu la yataharraqa bimasyil mukim fi umuri ma'isatihi wa masyil musafir fi hajatihi. Kedua muzah harus kuat ya. Ukuran kuat itu sekiranya dua muzah atau dua sepatu tidak robek bila digunakan berjalan ya. Berjalan bagi orang yang mukim untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Maksudnya untuk mencari apa? Untuk bekerja ya. Dan bagi musafir bisa digunakan untuk berjalan memenuhi kebutuhan-kebutuhan musafir. Yang ketiga, ayakuna mani'aini nufudil ma'i min ghairil kharji ay la yasilu al-ma'u ila rijli idha subu alaihi illa min tariqi manafidil hiyatah. Yang ketiga, dua muzah harus bisa menghalangi sampainya air ke kulit ya. Jadi air tidak bisa sampai ke kaki bila dituangkan ke kaki, kecuali air bisa masuk di lubang jahitan ya. Yang keempat, ayakuna tohiro ini falayakfi ayam saha ala khufin najisin au mutanajis. Yang keempat, kedua muzah harus suci, maka tidak cukup ya mengusap muzah yang najis atau muzah yang mutanajis. Ini sudah halaman 140. Yang kelima, ayakuna satironi lima halil fardi minal jawanibi wasufli walayaduru kasfuhuma minal a'la. Syarat yang kelima, muzah harus menutupi tempat fardu ya. Harus menutupi tempat fardu, maksudnya tempat yang harus dibasuh. semua sisi ya, dari semua sisi maksudnya kiri kanan depan belakang ya, dan juga sisi bawah. Tapi tempat fardu maksudnya kaki ya, kaki boleh terlihat dari arah atas. Yang harus tertutup adalah sisi samping dan bawah ya, kalau arah atas tidak apa-apa. Yang keenam, ala yasula lilabisihma hadasun akbar lianal masa al khufaini badalun an ghusli rijlaini fil wudu la fil ghusli. Yang keenam, pemakai muzah tidak memiliki hadas besar, karena mengusap muzah itu adalah pengganti dari membasuh kedua kaki di saat wudu, tidak sebagai pengganti mandi. Wa yatadihu minasyuruti annahu la yasihul mas'u 'alal jawarib al ma'rufah al an li'annaha ghairu mani'atin li nufudil ma' wa ghairu qawiyah wa huwa al mu'tamadu inda jumhurul madahib al arabah. Dari semua penjelasan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengusap jawarib, ya, jawarib itu kalau tidak salah kaos kaki ya, yang telah diketahui, maksudnya jawarib yang sudah kita kenal, ini coba saya cari dulu, itu tidak bisa diusap ya, tidak bisa diusap atau tidak mencukupi muzah yang boleh diusap, karena apa tadi? Karena jawarib itu mana tadi? Karena jawarib itu tidak bisa menghalangi sampainya air ke kulit dan juga tidak kuat. Jawarib ini saya cari dulu jawarib. Kalau tidak salah ya kaos kaki. Ya, ini kaos kaki ya. Ini dalam kamus Munawwir. Ini ya. Jawarib ya. Jawrab jamaknya jawarib, maknanya kaos kaki. Jadi kaos kaki itu ya tidak cukup untuk muzah. Ini ada gambar kambing ini dan sapi ya. Mana tadi? Mana tadi? Aqallu kaifiyatul mashi. Kaifiyatul mashi aqalluhul wajib mashuma yutlaqu alaihi ismul mashi min a'lal khuffi walau yasiran. Jadi minimal mengusap ya, minimal mengusap yang wajib adalah ya selama dikatakan mengusap. Jadi kalau dikatakan mengusap ya sudah sah. Dan mengusap ini bagian atas ya, yang diusap bagian atas walaupun yang diusap hanya sedikit. Akmaluhu asunnah ayam sahal khufa min a'lahu bi imrari asabi yumnahu mufarraqatan min asabi rijli ila awali syak hututan wa kadzalika asfaluhu bi imrari asabi yusrahu mufarraqan min al-aqib ila asabi hututan kadzalik wa yasmul jawanib wa yakun masul a'la wal asfal fi waqtin wahid. Jadi mengusapnya itu atas dan bawah ya. Jadi tangan kanan diusapkan di kaki bagian atas ya. Dari jari kaki hingga pergelangan kaki. Kalau bagian bawah dari akib, dari tumit ke jari-jari kaki. Dan ini nanti juga mencakup bagian pinggir ya. Jadi gimana ya? Jadi misalkan misalkan ini kaki ya, bagian atas gini ya, bagian atas diusap begini ya, dari jari kaki hingga hingga ke pergelangan kaki. Jadi ini misalkan kaki ya, dari ujung jari kaki sampai ke pergelangan, tapi ditempelkan, tapi di masa harus saya perlihatkan kaki saya ya. Pokoknya bagian atas dimulai dari ujung jari dan diakhiri di pergelangan kaki menggunakan tangan kanan dan jarinya direnggangkan. Untuk bagian bawah dari tumit ke jari kaki. Jadi kalau bagian atas itu dari depan ke belakang, kalau bagian bawah dari belakang ke depan ya. Itu menggunakan jari tangan ya. Dan jarinya direnggangkan. Kemudian kama qala sahibu shafatiz zubat wal fardhu mashu ba'di ulwin wa nutib lil khuffi mashu minhu mashu sufli minhu wal aqib. Mubtilatul mashi salah satu. Hal-hal yang membatalkan mengusap muzah ada tiga. Yang pertama khal'ul khuffi kullihi aw ba'dihi walau yasiran. Tercopotnya muzah ya, baik tercopot sebagian atau seluruhan walaupun sedikit. Jadi selama anggota fardu terlihat maka ya sudah batal. Usapan muzahnya sudah batal. Yang kedua intihaul muddah. Fa idan tahatil muddah fa huwa mutatahhirun bi tuhril mashi fa la yajibu alaihi illa ghuslu rijlaihi inda iradati shalah. Bila waktunya sudah habis dan belum hadas masih dalam keadaan suci dengan mengusap muzah, maka tidak harus mengulangi wudu, tapi cukup membasuh kaki. Jadi kalau waktunya habis itu hadas yang ada hanya hadas kaki ya. Jadi hanya diharuskan membasuh kaki saja, tidak harus mengulangi wudu. Yang ketiga al hadasul akbar li annahu rukhsah fil wudu dunal ghusli li wujubi ghusli rijlaini fil hadasul akbar. Kama qala sahibu shafat zubat mubtiluhu khal'un wa muddatul kamal faqaddamai kaksil wa mujibuk tisal. Yang ketiga hadas besar ya. Jadi kalau ada orang yang memakai khuf kemudian dia hadas besar maka basuhannya batal ya. Mengapa batal? Karena khuf ini adalah keringanan untuk wudu, tidak keringanan untuk mandi. Sebab di saat mandi diharuskan membasuh kedua kaki. Masailu fi mashil fil mashi alal khuf. Beberapa masalah terkait dengan mengusap muzah. Yang pertama layusanu isti'abul mashi ay mashukul lil khufi. Kama qala sahibu shafati jubat wa adam isti'abihi wa yukrah al ghuslu lil khufi wa mashun karirah. Tidak disunahkan meratakan usapan ya. Tidak disunahkan meratakan usapan. Dan juga mengulang-ulangi usapan dan membasuh ya. Jadi hanya diharuskan mengusap saja. Yang kedua idza masaha mukiman tsumma safara wa huwa labisun khufaihi falahu ayyam sa alaihi ma limuddati yaumin wa lailah min bidayatil muddah. Bila seorang mengusap muzah dalam keadaan mukim lalu dia melakukan perjalanan dalam kondisi sudah memakai khuf, maka dia hanya diperbolehkan mengusap 24 jam saja. Jadi separuh mukim, separuh perjalanan itu hukumnya mukim. Wa idza masafa musafiron tsumma aqama wa huwa labisun khufaihi fa fihi tafsil. Tapi kalau sebaliknya, seorang memakai muzah dalam keadaan musafir lalu dia iqamah dalam keadaan memakai khuf, maka hukumnya diperinci. Rincian pertama in madza yaumun wa lailah min bidayatil muddah fa qadin tahatil muddah fa yahla'u khufaihi. Kalau sudah berlalu sehari semalam, kalau sudah berlalu 24 jam, maka waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai sehingga muzahnya harus dicopot. Rencana yang kedua, ilam yamdi yaumun wa lailah min bidayatil muddah fa yastamirru bil mashi alaihima ila mudhi yaumin wa lailah. Kalau belum berlalu 24 jam, maka diteruskan ya. Diteruskan usapannya hingga selesai 24 jam. Yang keempat idza naja'al khufaini ba'da lubsihima. bila seseorang menyopot kedua muzahnya setelah memakainya, in kana ghairu mutatahhir fayajibu alaihi alwudu li shalah. Kalau dia dalam keadaan tidak suci, maka diharuskan wudu untuk salat. Wa in kana mutatahhiran fananduru. Kalau mencopotnya dalam keadaan suci, maka kita lihat dulu. In kana bituhril lubsi ay lam yan takit wudu'uhu ba'da an labisa khufaihi fala syai'a alaihi li'annahu mutawaddi'un wal muddatu lam tubda. Kalau sucinya itu adalah suci di sebelum memakai khuf, artinya wudunya belum batal. Setelah memakai khuf, dia wudunya belum batal, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, karena dia dalam keadaan wudu dan waktu mengusap muzah belum dimulai. Waktu mengusap muzah belum dimulai, karena waktu dimulainya itu kan apa itu? Saat selesai hadas ya, saat hadasnya selesai. Sekarang halaman 142. Wa amma in kana bituhril masyi ay intaqadu wudu'uhu ba'da labsiha fatawaddu'a wa masaha 'alaiha wa khala khufaiha fayajibu 'alaihi al-anna ghuslu rijlain. Kalau dia suci dalam keadaan suci bersama dengan mengusap muzah, artinya wudu yang digunakan syarat mengusap muzah itu sudah batal. Kalau dalam kondisi seperti ini dia harus wudu dan mengusap muzah lagi. Kalau dia dalam kondisi suci, kemudian wudunya batal setelah memakai muzah, lalu dia wudu dan memakai muzah, lalu setelah memakai dia mencopot muzahnya, maka dalam hal ini dia harus membasuh kedua kaki. Mas'alatul jurmuk wa ayal bisa hufaini ahaduhuma fawqal akhar wa fi sihatil masih alaihi akhwal. Masalah jurmuk ya. Jurmuk adalah memakai dua muzah ya, muzah yang double ya. Itu kalau kita mengusap bagian luar apakah sah atau tidak, itu diperinci hukumnya. Rincian pertama, in kana dhaifaini lam yasihal masu ala kullin minhuma. Kalau kedua muzah itu lemah, tidak memenuhi syarat keduanya, maka kita mengusap yang kedua tidak sah. In kana al-a'la qawiyan dunal asfal sahal mas'u 'alal khuffil a'la li'annahu al-mu'tabar wa ma tahtahu hukmuhu kal bitonah. Kalau bagian luarnya kuat dan bagian yang dalam itu tidak kuat, maka kita sah mengusap bagian luar ya. Karena yang dianggap adalah bagian luar itu, yang bagian dalam itu dianggap seperti bitonah ya. Bitonah ya semisal kaos kaki ya. Ya nanti saya carikan. Ini sudah pembahasan terakhir. Yang kedua, in kana qawiyah ini au kana asfaru qawiyan dunal a'la. Rincian ketiga, jika keduanya kuat atau yang bawah kuat tapi yang atas tidak kuat. Fa in masahal asfala soha. Bila mengusap yang bawah maka sah. Faqada in masahal a'la fa wasalal balalul asfal. Wa qasadal asfala faqat. Au qasadahuma ma'an. Bihilafi ma'alau qasidal a'la atlaqa falayakfi. Begitu pula jika mengusap khuf yang luar tapi airnya sampai ke bawah ya, airnya sampai ke bawah dan bertujuan mengusap yang bawah atau tujuannya mengusap keduanya, itu juga sah. Berbeda jika hanya bertujuan mengusap yang atas saja atau tidak ada tujuan sama sekali, maka tidak sah ya. Ya, ini bitonah, ini saya cari dulu bitonah. Di video setelahnya kita akan masuk di bab tayamum. Bitonah itu bagian dalam ya. Ini bitonatu thawbi lapis atau bagian dalam pakaian, bitoniyah selimut ya. Jadi bagian dalam ya. Mungkin juga kaos kaki. Yang baru bergabung mohon maaf, ini sudah selesai ya streamingnya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.